Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Naam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala fi risalatihi ila ahli al-Qasimi lamma saluhu an aqidatihi wa atawalla ashhab Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum wa adkuru mahasinahum wa ataradda anhum wa astaghfiru lahum wa akufu an masawihim wa askutu amma syajara bainahum wa a'taqidu fadlahum amalan biqaulihi ta'ala walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim wa ataradda an ummahatil mu'minina al mutahharati min kulli su'in. Di balik dia geser tulap. Kita masih berada pada bab as-sahabah ridwanullah alaihi majma'in, dan ini sudah kita lewati pada halaman yang ke-40. Ahlus sunnati wal jama'ah wasaltun. Barakallahu fikum fi babi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam baina ar-rawafid wal khawarij wan nawasib. 3 Rawafidah semua kafir, kecuali 4. Nawasib benar-benar membenci sahabat Ali. Sementara khawarij yukafirun jami'an. Al-Syeikh di sini menegaskan, aku loyal kepada mereka para sahabat. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi mereka. Aku pun menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka dan mendoakan ridho barakallahu fikum anhum, memohonkan ampun lahum bagi mereka, dan aku menahan untuk tidak menyebutkan kejelekan keburukan mereka. Aku pun diam dari membicarakan konflik yang terjadi di tengah-tengah mereka. Wa taqitu fadlahum, aku pun yakini bahwa mereka memiliki sekian keutamaan-keutamaan. Amalan biqaulihi ta'ala, itu semua dalam rangka merealisasikan, mewujudkan firman Allah Jalla fi'ula. Generasi yang datang setelah mereka, mereka selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa isinya? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Nah, ini yang nampaknya perlu kita tingkatkan terus. Kita panjatkan kepada Rabbuna Jalla fi'ula. Pertama, kita memohon maghfirah untuk kita sendiri. Yang kedua, untuk saudara-saudara kita yang mendahului keimanan, yaitu mereka para sahabat, generasi awal dan generasi berikutnya. Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Hamba itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai dibiarkan ghil, kebencian, kedengkian di dalam kalbu terhadap orang-orang yang beriman. Barakallahu fikum. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Kemudian diakhiri dengan namanya yang agung, yang mulia, ra'uf, yang maha lembut, rahim, penyayang. Ini ditegaskan oleh Syekh. Thumma yaqul fadilatu asy-syekh hafizahullah ta'ala qawluhu wa atawalla ashhab rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yakni atawallahum bil mahabbati wat tawqiri wal ittiba'i wal iktida'. Loyal itu bentuknya mahabbah, mencintai mereka, memuliakan mereka, menghormati mereka, meneladani mereka. Hadza makna tawallihim. Bikhilaf ahli zayl wa ahli dhalal. Tentu berbeda. Barakallahu fikum. Dengan mereka-mereka ahli zayl wa ahli dhalal yang dalam kalbunya terdapat penyakit, yang kemudian mereka biarkan penyakit itu menjalar ke seluruh tubuhnya. Wa ahli dhalal fi muqaddimati masyiah. Alladzina yang taqisun ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasubunahum wa yakfirunahum. Sopirnya adalah mereka Syiah, pendahulu mereka. Ya. Barakallahu fikum, di mana mereka benar-benar merendahkan ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memakinya dan mengkafirkannya. Barakallahu fikum. Wa yaqulun innahum zalamu ahlal bait wa akhadhu al khilafata wa iktasabuha wa hiya li ahli al bait. Mereka selalu mendengung-dengungkan ke tengah-tengah kaum muslimin, selalu memposisikan, mengklaim-klaim, barakallahu fikum, menuduh bahwa mereka menzalimi ahlul bait. Kata mereka, mereka merampas khilafah yang hak. Mereka melakukan kudeta. Ini mereka. Barakallahu fikum. Zalamu, subhanallah. Dituduh ahlu sunnah berbuat zalim. Nah. La yazaluna mukhtalifin. Al-haq wal batil selalu perang dan tak kenal henti. Barakallahu fikum. Kama yakdzibun wa yaftarun 'alal muslimin. Itu mereka viralkan ke tengah-tengah kaum muslimin, bahasa kita viral. Mereka barakallahu fikum ada-adakan, mereka buat itu ke tengah-tengah kaum muslimin. Mereka berdusta. Wa khilafan lil kharij alladziina kaffaru sahabata wa qataluhum mustahallu dima'ahum. Yang menyelisihi kedua adalah khawarij. Akidah ini dalam menyikapi rasul ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengkafirkan, mereka memerangi dan menghalalkan darah. Inil hukmu illa lillah. Iya. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Qauluhu adzkuru mahasinahum, hadzal wajib 'alal muslim. Ini yang wajib bagi kita setiap muslim. Annahu yadzkuru mahasinahum wa yataraddu 'anhum, menyebutkan mereka kebaikan-kebaikan, mendoakan mereka ridha. Wa yaqul radhiyallahu anhum kullu wahidin minhum idza jaa dzikruhu yaqul radhiyallahu anhu. Bahkan ketika kita nulis, kan sudah kita lewati undang-undangnya dalam Tadhkiratus Sami. Jazallahu khairan ustadzuna menyelesaikan, itu kan disebutkan di situ, adab penulisan, buka ulang nanti. Ketika melewati mereka, Rasul, ketika melewati Allah Azza wa Jalla itu sendiri dan para sahabat. Tidak kemudian Allah SWT, Rasulullah SAW SAW, sahabat RA, Ini menyelisih undang-undang yang disebutkan oleh beliau, Ibnu Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i. Ya, dalam kitabnya Tadhkiratus Sam. Coba dibuka ulang. Ada pada penulisan. Ya. Barakallahu fikum. Ketika melewati mereka radhiyallahu anhu. Ya. Pahala. Li'anna Allah qaal, apa dasarnya? Al-Fath ayat ke-18. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta syajarah. Ya. Ini dasarnya. Kenapa mesti kita tulis radhiyallahu an atau kita lafadzkan ya radhiyallahu anhum. Nih, lafadz. Fa radhiyallahu anhum wardahum. Sudah kita lewati ayat ini dalam pembahasan sebelumnya. Wa yataraddu anhum husni 'alaihim. Terus mendoakan ridha ya atas mereka dan memuji mereka, menyanjung mereka. Wala yang taqisu ahadan minhum au yatalammasu akhta'ahum wa yushhiru akhta'ahum. Tidak kemudian merendahkan ya, mencari-cari ketergelinciran mereka, kemudian yushhir, bahasa kita apa tadi? Menviralkan. Kama yaf'aluhu ahlu zaiq wa ahlu dalal. Ini semua perbuatan mereka yang di dalam kalbunya terdapat penyakit dan para mengusung kesesatan. Juhal. Ini ketiga. Alladzina yaqulun nahnu nabhasu fi tarikh wa nahnu nurid at-tahqiqa tarikhi. Kata mereka, ya kita kan mengkaji sejarah. Iya. Kemudian kita ingin mencari kebenaran. Manis di awal. Wa yabhasuna fi sahabati wa ma hasala bainahum waqtal fitnah. Akhirnya mereka temukan ya, konflik yang terjadi di tengah-tengah mereka. Wal fitnatu hadza syai'un jara. Tentu ini barakallahu fikum sesuatu yang telah Allah azza wajalla takdirkan. Wa hum makhtarul fitnah. Tapi ingat, sama sekali mereka tidak menghendaki itu. Tidak menginginkan sama sekali. Walakin jara qada Allah wa qat alaihim alfitnah. Tapi ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wabtulu biha, mereka diuji dengannya. Fahadha hasala min ghairi ikhtiyarihim radhiyallahu anhum. Terjadi bukan karena keinginan mereka. Wa hum yuridun alkhair. Ini mereka. Alkhair. Nah. Yang mereka inginkan. Ya. Bukan mengumbar. Barakallahu fikum, dan menghidupkan api fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. La yuriduna nusratad din wa yastahiduna fi hadza. Ini yang mereka inginkan. Mereka ingin membela agama Allah dan mereka ijtihad sungguh-sungguh batilul was. Ya. Nah. Barakallahu fikum. Fanahnu la nadkhulu fi hadza abada wa in dakhalna fanatadiru anhum. Kata Syekh, kita tidak masuk dalam konflik ini, kalaupun kita masuk kita memberikan udzur kepada mereka. Qala wa qulu wastaghfiru lahum amalan bil Qur'an. Qala ta'ala wal ladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Lama dzakara al-muhajirin wal ansar qala wal ladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman hadza mawqiful muslimi min sahabati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Inilah sikap tepat yang harus kita ambil dalam menyikapi mereka para sahabat. Selesai. Qawlu wa kufu an masawihim fala abhasu an masawihim unabishu anil asya allati qilat. Aku tidak akan mencari-cari ketergelinciran mereka, menggali ulang, membongkar istilahnya konflik di tengah-tengah mereka yang sudah terpendam dalam-dalam. Ya, sudah diselesaikan dengan Quran, hadis. Nah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu fil wasithiyah al-atharul marwiyatu fi masawihim minha ma huwa kadhibun wa minha ma qad zida fihi wa naqasa wa ghayra an wajhihi. Ternyata asar-asar yang diriwayatkan tentang keburukan, kejahatan mereka itu umumnya kadhib. Ya. Yang diviralkan oleh ahlu zayr, ahlu dolal, ahlu juhal. Ya. Zaman kita melalui apapun itu media, mereka viralkan, share. Barakallahu fikum, itu kadhib. Ada juga yang ditambahkan. Dan ini kurang, ada yang dirubah. Ya. Tidak ori. Ya. Barakallahu fikum. Wasuhihu minhu hum fihi ma'dzurun. Sikap yang tepat adalah memberikan uzur kepada mereka. Imma mujtahidun musibuna falahum ajran. Yang pertama, barakallahu fikum, mereka mujtahidun. Dan jika mereka benar, falahu ajran double. Wa imma mujtahidun mukhti'una falahum ajrun. Ajrun wahid. Nah, wa khata'uhum maghfur. Allah azza wa jalla yaghfiruhum. Wa hum 'ala kullin ma'jurun. Thumma lahum min al-fadha'il ma yughatti ma yahsulu min al-khata' alladhi qad yahsulu min afradihim fas-suhbatu tughatti kullu hadha. Ya, bisa kita lewati uraian ini. Ya, keutamaan mereka benar-benar menaungi ya, kesalahan mereka. Wa amma ma syajara bainahum waqtul fitnah. Sementara konflik yang terjadi di tengah-tengah mereka, fahadha laysa bi ikhtiyarihim. Ini sudah kita lewati di atas. Bukan karena keinginan mereka. Ubtulu bihi. Mereka diuji. Ya. Bisababi du'ati dhalal alladzina dasu bainahum. Dengan sebab munculnya para penyeru kesesatan yang menyusup di tengah-tengah mereka. Walti. Ada sebab, ada akibat. Siapa penyebabnya? Ka Abdillah ibn Saba. Nah, Rasul munafiqin. Nah, yang gemar menviralkan, men-share berita-berita hoak tentang para sahabat. Mencari-cari. Ya, mengintai. Dapat viralkan di tengah-tengah khayala umum. Wah, ini mereka. Model-model seperti ini zaman kita la yusha. La katsarahumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak membanyakkan jumlah mereka. Walladzina taba'u dan para pembelanya. Ya. Pembela Abdullah bin Sab di belakang. Ya. Terus ya. Yang terus barakallahu fikum memberikan semangat ya, api semangat kepadanya dan seterusnya saling bahu-membahu saling bagi-bagi tugas ya. Fasaru yang syurunal fitnah hatta suratil harb. Hampir-hampir terjadi apa? Dan itu sudah terjadi peperangan di tengah-tengah mereka. Itu terjadi, itu masyhur. Barakallahu fi tarikh. Ya, penyebabnya ini. Ya. Awal fitnah ya, tanaqqus waliil amr. Ini pertama kali api fitnah yang dia kobarkan di tengah-tengah kaum muslimin melalui omongan. Ya. Ya merendahkan, meremehkan waliil amr. Haitsu tanaqqasu Utsman wa ta'anu fi. Ini awal dari mulut dari pembicaraan. Mereka rendahkan Utsman. Mereka maki-maki. Summan al-amr ila an qatal Utsman hingga akhirnya beliau terbunuh. Ya Allah taala. Falamma qatalu in fataha babul qatl wal fitnah. Ya. Di saat beliau terbunuh semakin merebak merajalela itu. Pembunuhan, fitnah. Fahadha amrun jaru alihim wabtulubihi. Ini barakallahu fikum kejadian yang memang sudah Allah SWT tetapkan dan mereka diuji dengan ada sebab, ada akibat. Ya. Remehlah sebabnya itu. Ya. Tanakus. Ya. Barakallahu fikum. Fala nadkhulu fi ma syajara bainahum wa nukhalti'u 'aliyan aw nukhalti'u Muawiyah. Ma nadkhulu bainahum fi hadza abada. Hadza kulluhu sadirun an ijtihad. Kulluhum yuridu nusratal haqqi. Naam. Sama sekali kita tidak akan masuk ke ranah konflik ini. Kita tidak bisa menyalahkan sahabat Ali, menyalahkan sahabat Muawiyah. Abadan, itu semua barakallahu fikum sadir, ya, murni dari ijtihad, dan mereka menginginkan kebenaran. Ya. Barakallahu fikum. Ternyata ada api di tengah-tengah mereka. Siapa? Abdullah bin Sabah. Ini dia orangnya. Nah. Qauluhu a'taqidu fadlahum na'taqidu annahum afdalul ummah, fa hadzal i'tiqad wajib. Ini wajib untuk kita yakin. Qala ta'ala, walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Al ghil wal bughdu wal haqd. Al ghil, kebencian, ya, kebencian terhadap orang-orang yang beriman, kedengkian terhadap mereka. Fala yakun fi sadrika aw fi qalbika bughdun aw ghil aw haqdun li ahadin min sahabati Rasulillah. Jangan sampai ada dalam kalbumi itu kebencian, kedengkian terhadap salah seorang pun dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan terhadap mereka orang-orang yang beriman. Untuk keterangan lebih lanjut nanti bisa dibuka di tafsir As-Sa'di. Yeah. Barakallahu fikum. Nah. Ustaz. Wa taraddu an ummahatil mu'mininal mutahharati min kulli su'in. Syekh kembali melanjutkan, aku pun mendoakan ridho kepada mereka ummahatul mu'minin yang suci dari segala macam bentuk keburukan. Titik. Wala syekh rahimullah yataraddu an ummahatil mu'minin zaujatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahun ummahatul mu'minin fil qadri wal ihtirami la fin nasab. Nah, Syekh rahimahullah ta'ala mendoakan mereka, semoga Allah azza wa jalla meridai ummahatul mu'minin zaujatun nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka memiliki kemuliaan, memiliki kedudukan, fadail, uzimah, barakallahu fikum, ihtiram, miliki kehormatan, kehormatan. Bukan karena nasab, walakin fil qadri wal ijlal. Bukan karena nasab. Wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam huwa abul mu'minina fil qadri la fil nasab. Ya. An-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam abul mu'minin. Bukan karena nasab, karena memang kemuliaan, ya, kehormatan beliau. Maka anna Muhammadun aba ahadin mir rijalikum yakni fin nasab, li'anna hadza raddun 'alal ladzina yaqulun inna Zaid ibn Harithah ibnun lir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu nafa hadza. Ya. Itu semua untuk menepis anggapan bahwa beliau, ya, barakallahu fikum, karena nasab, ya, tidak demikian, ya. Itu semua karena al-qadri wal ihtiram abul mu'minin, ya, barakallahu fikum, dalam bab apa? Al-qadri wal ihtiram, bukan dalam bab nasab. Walakin laisa ma'na hadza annahu laisa aban lahum fil qadri wal ijlal. Qala ta'ala wa zawjuhu ummahatuhum. Kemudian istri-istri beliau itu adalah ibu-ibu mereka, ummahatuhum. Wa fi qira'atin wa huwa abun lahum yakni fil qadri wal ijlal. Al-ab dalam bab apa? Kemuliaan, keagungan dan kehormatan. Wa amma innahunna ummahatul mu'minin fa hadza bin nasil Qur'an alladhi yuqra'u ila yaumil qiyamah. Nama ummahatul mu'minin itu berdasarkan barakallahu fikum Al-Qur'an yang selalu dibaca dihafalkan oleh abnauna al-muslimin. Barakallahu fikum. Dan mereka-mereka yang menginginkan untuk menghafalnya sampai hari kiamat. Wa azwajuhu ummahatuhum. Bima'na annahu la yajuz li ahadin an yatazawwaja minhunna ba'da Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maknanya tidak boleh dinikahi mereka sepeninggal Nabi. Li annahunna zawjatuhu fil jannah. Sebab mereka adalah istri beliau dalam jannah kelak. Wa ma kana lakum an tu'dhu Rasulullah. Ya. Jangan sampai kalian menyakiti beliau, Rasul. Wa la an tankihu azwajahu min ba'dihi abada. Dan jangan sampai kalian menikahi istri-istrinya sepeninggal beliau. Inna dzalikum kana indallahi azim. Itu besar saya. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Rasul wafat meninggalkan berapa istri, Mas? Rasul wafat meninggalkan berapa istri? Sufyan. Penutup, ya kan? Penutup qiraah. Nanti S1 bisa selesai. Berapa? 5. Beliau meninggalkan berapa istri? Putar-putar dulu kursinya. Bersantai. Yang jelas bukan kursi goyang. Kursi goyang gini. Minta bantuan? Bisa minta bantuan. Berapa? Bantu. Masa itu? Ta'awanul birr wa taqwa. Farid. Ini Farid. Hafid. Zid. Rasul awal. Abdullah. Umar. Ibn Abi Umar. Sehuyian itu. Rasul wafat meninggalkan berapa istri? Nisir. Tulab lain. Khosun ma'a juzur sihah. Khosun itu sejenis selada. Ya, selada dimasak. Barakallahu fikum, dicampur dengan juzur. Apa juzur? Juzur apa? Apa juzur? Zed. Oh, ada juzur. Wortel. Sihah. Artinya menyihatkan. Ya, sayuran itu menyihatkan. Itu untuk memudahkan menghafal ummahatul mu'minin. Khosun ma'a juzur sihah. Faedah ini anda dapatkan dari Ustadzun al-Fadil Usama Mahri Hafizullah ta'ala wa sadada khutah. Ketika anda putarkan Urjuz Zahmiyah sampai kepada pembahasan ummahatul mu'minin, beliau langsung tangkap. Khosun jazahullah khairan. Khosun ma'a juzur sihah. Kok, ayo sebutkan. Khadijah. Sufyan, pakai mic. Kok. Khadijah itu Khadid. Sin. Saudah binti Musammah. Ma'a mim. Maimunah binti Haris. Ain. Aisyah ibnatu As-Siddiq. Kemudian juzur jim. Sopo jim. Jim. Siapa yang sering mainan? Maju mundur itu. Zuhairiyah. Hasan. Juzur. Rok. Rok mas Irfa Romlah. Terus Juzur Zain. Zain ada dua. Sudah tak pipu suran dia. Zain ada dua. Zainab binti Sebelum itu Binti Sam Uzaimah. Terus satu lagi Jahas. Dua. Terus Juzur Sehah Sot Sofia Nifaye Sot. Kemudian Hak. Itu penutup kan. Spesial jadinya. Kausa binti Umar. Terus Hak. Siapa Hak mas? Bantulah saudaranya. Masa dibiarkan saja ya, sayang itu ya. Mana khuah ini? Khuah bil Islam ya. Dikuatkan, dibantu. Barakallahu Hindun. Hindun Finti Fumayyah, ma'ruf dengan kunyahnya Ummu Salamah ya. Romlah ma'ruf dengan kunyahnya Ummu Habibah. Berapa itu jumlahnya? 11. Pertanyaannya, Nabi wafat meninggalkan berapa istri? 10. Bisik-bisik itu di belakang. Pakai mic nih biar dengar. Mazhabul awal, Nabi wafat meninggalkan 10 istri. Mazhabnya Sufyan. Man tabi'ahu wa man nasarahu wa man ayyadahu. Dibantu, ditolong. Atau ada yang melemahkan. Untuk afahuman hadal madhab. Yang jelas jangan malu-malu mas. Ini harus didongkrak ini. Mital-mitalnya harus berani. Calon para pejuang masa depan ya. Smail. Zaki. Zaka. Watis'u isna muddatan min ba'dihi ya. Watis'u isna muddatan min ba'dihi. Kata Imam Ibn Abil Iz Al-Hanafi dalam Urjuz Al-Miyah. Tis'u berarti berapa? Tis'u ya, berarti meninggalkan. Pertanyaan lagi ya. Masih belum selesai. Dari 11 tinggal 9. Berarti kurang 2. Siapa itu? Rasul masih hidup. Wafat. Spesial ini malam ini. Jangan pucat mas itu. Siapa yang satu? Khadijah bintu Khalid. Yang satu? Satunya lagi. Nah. Jangan ragu-ragu. Siapa satu lagi? Watis 9 mas. Harus dikurangi 2. Siapa? Jangan-jangan ulul. Zainab binti. Binti siapa? Ada yang Jahas, ada yang Suhaimah. Mana yang benar? Mana yang roji? Binti Uzaimah. Baru 2 bulan atau 3 bulan pernikahan beliau wafat. Jadi beliau meninggalkan tis watis u isna muddatan min ba'di, meninggalkan 9. Yang 2 sudah wafat ketika beliau masih hidup. Barakallahu fikum. Fahunna muharramatun 'alal ummah. Ya, dihafal itu ya. Khusun ma'a juzur sihah. Sayur mayur itu menyehatkan. Jazakallahu khairan ustadzun Ufad. Itu ditegaskan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala dalam Zadul Ma'ad, annan la khilafa fi anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam tuwfiya an tis'in. Tapi masih ada lagi pertanyaan, hanya digilir 8. Yang satu kenapa enggak dapat giliran dan siapa itu? Panjang. Yaitu Saudah binti Nah, beliau relakan gilirannya kepada Aisyah. Jadi 8. Barakallahu fiik. Li'annahunna zawjatu fid dunya wal akhirah alaihi salatu wassalam wa kafa bidzalika fadlan lahum. Ini cukup keutamaan bagi mereka. Li'annahunna hamalna minal ilm wa syar' ma ballaghnahu al ummah. Hamalnahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falahunna al fadl wa lahunna al ijlal radhiyallahu anhunna jami'an. Mereka para pembawa ilmu. Ini salah satu hikmah kenapa beliau barakallahu fikum menikah lebih dari 4, untuk supaya lebih luas syariatnya. Nah, sampaikan oleh mereka ya, ummahatul mu'minin. Mereka memiliki utama. Walladzina yat'anuna fi zawjatin nabiy sallallahu alaihi wasallam yat'anuna fi nabiyyi alaihi salatu wassalam. Yang memaki ya, menta'an ya, azwajun nabi berarti dia memaki, mencela ya, Rasul. Falladzina yat'anuna fi Aisyah radhiyallahu anha wa an abiha hum syiah. Haula'i yat'anuna bir Rasul. Berarti mereka apa? Ya. Mencela Rasul. Lianna Rasul yuhibbuha wa yuhibbu abaha kama ja'at fi riwayah. Ya. Ketika beliau ditanya, "Man ahbuna silaikum?" Aisyah. Ya, Aisyah yang paling aku cintai. Summa man ola abuha. Walaha makanah inda Rasul murrida indaha. Kedudukannya diantaranya di saat menjelang wafatnya beliau, beliau sakit di rumahnya. Wutufiya baina sahriya wa nahriya. Wafat di antara dagu dan lehernya. Wa kana Rasul fi hijriha alaihi salatu wassalam. Wafat dalam keadaan ra's an-nabi sallallahu alaihi wasallam, itu di pangkuannya. Mulia. Tamam. Fadlul Hazim bisa dilihat dalam kitab Manaqib Bukhari, Muslim, Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Syatamat, Ahmad dan yang lainnya. Disebutkan oleh mereka di situ. Dikumpulkan satu manaqib. Ya. Liqurbiha minan Nabi sallallahu alaihi wasallam menuzulil wahyi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa fi firasyha. Wahyu turun dalam keadaan di ranjangnya. Wala fadhail azima. Ila syaka wala raib. Fasyi'ah alladziina yatanuuna fi Aisyah radhiyallahu anha, haula ila syaka annahu bidzalika yu'aduna ar-rasul wa yu'dunahu. Berarti mereka barakallahu fikum syiah ini menentang Rasul dan menyakiti Rasul. Nah, faman adza Aisyata faqad adza Rasul. Siapa yang menyakiti Aisyah berarti telah menyakiti Rasul. Law anzala Allahu azza wa jalla anzala bara'ata mimma utuhimat bihi minal munafikin fi hadithil ifki ulaika mubarra'una mimma yaqulun. Allah azza wa jalla turunkan ayat khusus membersihkan dari tuduhan dusta mereka yang disebarkan oleh mereka orang-orang munafik di peristiwa al-ifk. Ini ma'ruf dengan hadisati al-ifk. Nah, peristiwa al-ifki ya. Mereka itu adalah orang yang dibebaskan dari berita-berita yang diviralkan oleh mereka munafik di tengah-tengah kaum muslimin. Bersih. Pertanyaannya, di tahun berapa hadisul ifki? Sofyan, bonus ini penutup ini spesial. Ya, fi sanatil khamisah min hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah peristiwa Bani Mustaliq. Qala jalla wa ala. Ya, di situ beliau mengajarkan kepada kita sifat yang mulia yaitu mutawadhi'ah. La sya'ni fi nafsi kana ahqara. Barakallahu fikum. Min an yatakallamullahu azza wa jalla bi amrin yutla. Hadisnya di Bukhari. Barakallahu fikum. Siapa sebenarnya saya ini? Kok sampai diturunkan ayat yang membersihkan aku? Subhanallah. Ayat merekomendasi beliau. Tapi beliau tetap mengajarkan kepada kita jazakallahu khairan sifat yang mulia yaitu tawadhu, mutawadhi'ah. La sya'ni ahqara, kata beliau. Ahqar itu kan hakir. Ini mubalaghah ini af'ala. Nah, lebih daripada hakir. Lebih-lebih hakir. Enggak perlu diterjemahkan, ya. Daripada diturunkan ayat yang mensucikan aku dibaca oleh kaum muslim. Ndas. Tinggi beliau kedudukannya. Tapi mutawadhi'ah. Sifat mulia. Ya. Yang di akhir zaman ini pudar. Nah. Barakallahu fikum. Pas. Pelajaran terbaik dicatat dengan tinta emas. Yuktab bima idzhab. La sya'ni fi nafsi kana akhbara min an yatakallam Allah azza wa jalla bi amrin yutla. Bisa dilihat dalam Bukhari. Wa qala jalla wa ala al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat. Al-tayyibatu lil-tayyibin wal-tayyibuna lil-tayyibat. Yang khabith pasangannya yang khabith. Yang tayyib. Maka Allah liyakhtar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam imra'atan kha'inah fi firasyiha. Enggak mungkin Nabi memilihkan pasangan yang mengkhianati ranjangnya. Enggak mungkin. Suci. Ujian. Ya. Fa idza tu'ina fiha faqad tu'ina fin nabi. Ini sudah kita lewati di atas. Wa idza tu'ina fin nabi fa hadza ta'nun fillah. Kalau sudah memaki mencela Nabi berarti ta'nun fillah. Wa hadza kufrun kufru akbar walladzina la yubarri'una Aisyata radhiyallahu anha wa nabiha mimma ittahamaha bil munafiqun haula'i kufar. Nah, li'annahum kadzibuna lillahi wa lirasuli wa liijma'il muslimin. Ijma' sebagaimana dinukilkan oleh Al-Hafidz Al-Mufassir Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya. Tafsir surat di atas. Jilid 6 halaman 31 sampai 32. Wa qablaha Maryam ibnatu Imran ittahamal yahud la'anahumullah. Maryam pun tidak lepas dari tuduhan. Padahal beliau menjiri fokus ibadah, enggak bisa lepas dari ujian. Fa barra'ahallahu mimma qalu. Allah bersihkan dari tuduhan yang mereka viralkan. Fasyi'atu fihim syabahun min yahud. Berarti Syiah mirip dengan Yahud. Min iddati wujuhin wa hadzal qawha, dari berbagai macam sisi, dan ini yang paling kecilnya. Billahi taufiq wal hidayah bihadzal qadri kifayah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi.